Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Semoga hari ini, detik ini mendengar ayat-ayat Al-Quran dalam acara yang kita sayangi penyejuk hati satu hari satu ayat, meyakinkan kebaikan yang telah kita lakukan akan berbuah manis dan indah, tinggal kesabaran yang akan kita capai ya, sehingga kita menuai indahnya kebaikan yang selalu kita tanam. Janganlah kita menjadi orang-orang ya yang berpaling dari kebaikan, karena kita melihat sekeliling kita banyak orang-orang yang jahat ternyata semua kebahagiaannya. Sahabat inspiratif, sampai kita di ayat ke-43 dari surah Al-Furqan juz 19, ayat yang luar biasa sekali menyentuh kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'aita man ittakhadha ilahahu هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Yang artinya, sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya manittakhadha ilahahu hawa sebagai tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Sahabat inspiratif rahimakumullah, ayat ini juga bisa kita tambahkan dengan surah Al-Mu'minun surah ke-23 juz ke-18 dalam ayat ke-71, bagaimana Allah juga berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Demikianlah ketika kita harus pada satu titik nadir kesadaran, sebenarnya yang menjadi musuh terbesar dalam kehidupan ini bukanlah jauh di sana. Musuh kita bukan Yahudi, musuh kita bukan kafir, bukan kaum syirik, ya, orang yang menyembah selain Allah saja. Musuh kita bukan negara-negara kapitalis dan liberal, itu ternyata musuh besar kita. Tapi Allah mengingatkan di sini, musuh itu ada dalam diri kita masing-masing. Jadi musuh terbesar adalah hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Musuh terbesar kita adalah kebencian yang merasuk masuk ke dalam diri kita masing-masing. Musuh terbesar seorang koruptor adalah kerakusan yang ada dalam dirinya, hawa nafsunya terhadap harta dan benda, yang menyebabkan kemudian menghancurkan sebuah tatanan kenegaraan. Bukankah itu dimulai dari seorang pribadi yang rusak hawa nafsunya, seorang pribadi yang rusak hati dan pikirannya? Maka sahabat inspiratif, bagaimana kemudian kita dalam praktik kehidupan kita menjadikan nafsu sebagai Tuhan kita dalam segala hal, ya, meninggalkan sholat karena hawa nafsu, meninggalkan sholat mungkin bukan karena hal yang dosa tapi tidak penting, meninggalkan sholat gara-gara nonton sinetron kan tidak penting sebenarnya. Ya, kena nanggung nonton sinetronnya, lupa sholat dan akhirnya ketiduran, jadi dia tidak sholat. Dan inilah kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita refleksi bersama. Semoga kita bisa ya sampai pada titik pemahaman musuh itu bukan ada di sana, tapi musuh itu ada di sini. Dan kita selesaikan musuh itu dalam pribadi kita masing-masing. Insya Allah dengan cara itu saja sudah memberikan kontribusi yang baik buat masyarakat kita, negara kita. Bagaimana setiap pribadi sadar akan permasalahan itu. Baik, di studio ada Ustadz Zainal dan Ustadz Perdana yang insya Allah akan menambah wawasan kita di ayat ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ayat 43 ini pesan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi ini juga menjadi pesan Allah bagi kita. Dua gendangnya, pertama sebagai introspeksi diri, yang kedua ketika dakwah ditolak oleh mereka yang kita ajak. Untuk yang pertama telah dijelaskan oleh Ustadz Fadli tadi, bahwa musuh kita yang utama adalah diri kita. Asyaitonu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu bersemayam di dalam sanubari anak Adam. Iza zukirallahu khonnas. Apabila diingat, disebutkan nama Allah, dikaji Al-Quran, dia pun akan tersembunyi. Wa iza ufila, iza ghafala waswas. Namun apabila kita melupakan Allah, melupakan kajian Al-Quran, jauh dari Al-Quran, tidak berzikir, maka dia terus membisik kepada kita. Dahsyatnya bisikan setan itu pelan, namun rutin dan kontinu. Itu yang membuat dia menjadi berdampak sistemik dan sistematis, karena akhirnya kehancuran bagi si pelaku dari bisikan setan itu. Inilah intro yang pertama. Yang kedua, jika kita menemukan manusia telah melupakan Tuhannya dan nafsu telah menjadi pimpinan dalam hidupnya, maka kita sebagai da'i dan Nabi Muhammad sebagai nabi tidak perlu merasa kecil hati jika dakwah Islam yang baik dan mencerahkan ini ditolak atau bahkan dicaci dan dihina. Ustaz Fadlan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal, terima kasih Ustaz Fadli, para pendengar rahimakumullah. Ada juga sisi pandang lain yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini adalah, yang pertama sekali ini dalam bentuk istifham yang fungsinya adalah litakbih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan araaita manittakhadza ilahahu hawa, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang kemudian menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya, begitu. Ini bukanlah suatu kebaikan, karena pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya adalah pencelaan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Benar sebagaimana tadi salah satu ayat yang dilansir oleh Ustaz Fadli, walawittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasaritis samawati wal ardu wa ma fihin. Karena yang terjadi selanjutnya adalah ketika hawa nafsu itu diikuti, maka yang terjadi selanjutnya adalah kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Dengan kata lain, bahwa hawa nafsu itu tidak bisa dijadikan pegangan di dalam kehidupan, karena sifat hawa nafsu itu biasanya diiringi dengan bujukan setan. Sifat hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan dengan aturan agama itu akan membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang lebih kepada tindakan hewan, bahkan jauh lebih buruk daripada itu. Pada saat hawa nafsunya lebih cenderung diikuti dalam masalah seksual, maka dia akan bergonta-ganti pasangan. Akan tetapi kalau diikat dengan aturan agama, maka hawa nafsu itu akan tersalur dengan baik dalam bentuk pernikahan. Ketika hawa nafsu seseorang itu dibiarkan lepas tanpa diikat dengan baik, maka yang terjadi selanjutnya adalah dia akan mempergunakan seluruh hartanya itu bukan untuk kebaikan. Dia akan memfoya-foyakannya malam, dugem, siang, dia akan korupsi, mempergunakan harta kekayaannya, ya di dirinya saja itu bisa sampai 1M. Saya terkejut ketika ada seseorang yang katakanlah terpandang mengatakan, ini di tubuh saya ini ada 1M ini harganya, jasnya ratusan juta, cincinnya ratusan juta, sehingga akhirnya dia kemana-mana harus dikawal oleh orang. Bagi seorang muslim, ini adalah mengikuti hawa nafsu. Ketertarikan terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, materi, itu kalau tidak diikat dengan ajaran agama, maka yang terjadi selanjutnya adalah pemborosan harta tanpa menyalurkannya kepada hal-hal yang terbaik. Untuk apa diri kita ini dihiasi dengan nominal harga sampai ratusan miliar rupiah, yang di dalam agama silakan berpakaian yang bersih dan sederhana, katakanlah juga baik, akan tetapi jangan sampai kita melupakan ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, jauh lebih baik. Bahkan dalam masalah agama sendiri, walaupun begitu besar nafsu kita untuk mampu melaksanakan haji sampai berkali-kali, bahkan setiap tahun, tetapi ada aturan agama yang mengajarkan jangan sampai Anda berangkat haji menuruti hawa nafsu, sedangkan Anda melupakan ada tetangga Anda yang makan saja sampai dia susah sekali, ya. Jadi ada keterikatan yang dilakukan, ada agama sebagai pengikat yang mampu meredakan ya, berbagai ragam hawa nafsu yang mencoba untuk membuat seorang manusia itu bertindak layaknya hewan, ya, dan bertindak tanpa kontrol. Jadi pada intinya adalah ayat ini juga memberikan pengajaran yang sangat besar kepada kita, bahwa apapun di dalam kehidupan ini yang menjadi standar dan pegangan utama itu adalah agama. Jangan sampai mempertuhankan hawa nafsu kita. Saya kira itu. Syukran Ustaz Zainal Ustaz Perdana. Demikianlah Allah menyindir kita dengan keras tentang bagaimana kemudian kita menuhankan diri kita sendiri. Ini kan penegasan sebenarnya. Sampai-sampai Allah memposisikan dirinya terhadap hawa nafsu kita. Semoga ini menjadi tamparan keras buat kita, bukan hanya orang-orang yang berbuat jahat, bahkan orang-orang yang berpelaku agama yang baik, soleh, ibadahnya bagus, tapi ketika agama menjadi hawa nafsunya dalam mengartikan sesuatu, muncullah kemudian agama-agama radikal, dan kemudianlah muncul gerakan teroris yang dikatakan oleh beberapa pihak, yang akhirnya mau tidak mau, faktanya ada beberapa gerakan-gerakan radikal itu muncul dari agama Islam yang memahami dengan hawa nafsunya dan mengkafirkan siapapun yang menurut dia kafir, yang tidak sesuai dengan gerakannya, dan halal darahnya untuk dibunuh. Inilah orang-orang yang menggunakan hawa nafsu, bahkan dalam jalur agama saja itu berbahaya, apalagi dalam jalur kemaksiatan. Demikian yang dikatakan, bagaimana kemudian manusia lebih dahsyat dari hewan, ya, balhum adol, kita lebih gelap, ya, kalau dibilang singa itu buas, harimau buas, kalau kenyang berhenti, Bapak Ibu sekalian. Cuman kalau manusia nggak ada puasnya, daging sapi itu tontonan dimakan sendiri itu. Kan luar biasa kalau nggak sakit darah tinggi ya. Karena dananya yang dimakan ya, bukan daging sapinya. Aspal dimakan dan lain sebagainya. Maka dalam tafsir inspirasi disimpulkan, jika Allah telah dilupakan dan nafsu telah menjadi pemimpin, maka kemana lagi arah hidup akan dijalankan? Karena tidak ada siapapun yang bisa meluruskan diri kita kecuali kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicuri pula ujungnya.